pikiran sama hati harus dingin ya. Jangan ada yang ricu, aku datang ke sini buat nyanyi, enggak buat bikin tawur, ngerti? Sudah kehendak kaki kita berdua, berjumpa dan bercinta, belum bisa pulang. Ayo sawer. Ayo ibumu sayang, telah memilih pada jodoh yang lain. Ku terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Rena, ini aku cuma nanya sekedar ngasih tahu.